Yo wis mesakno aku salah lan luputku ning aja mung asam bisu ke opo salahku neng opo sifatku neng opo kilauku neng opo tresnaku lan rasa kangen. Sane ngati